Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Mali Fikri. Dengan semua kebaikannya, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para asatiz, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya cintai. Memang sungguh berat beban dakwah ini, tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Mali Fikri tadi mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada walam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyyun minadz dzul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa jadinya dengan kita kalau Tuhan kita punya anak? Apa kira-kira masalahnya? Lalu kenapa kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada. Segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kira-kira kalau Tuhan kita punya anak ini, apa masalahnya buat kita? Ya, kemungkinan besar kita ini akan mencari anak Tuhan untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkatalah Yahudi bahwa Uzair itu anak Tuhan dan saya lingkaran terdekatnya anak Tuhan. Yang satu lagi bilang, Nasrani bilang, oh, Al-Masih itu anak Tuhan. Dan kami ini adalah keturunan anak Tuhan gitu. Wa qalu, ujung-ujungnya kan mereka akan bilang, la yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Akhirnya dia klaimlah bahwa surga itu cuma milik dia saja. Gara-gara punya gara-gara ideologi yang sesat mengatakan Tuhan punya anak, lalu merasa dekat dengan anak Tuhan, kemudian dia mengatakan tidak mungkin bisa masuk surga kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, betapa menderitanya nasib hamba-hamba yang hanya bisa mengakui kebesaran anak Tuhan dan sehingga kemudian sulit untuk mencapai kepada Tuhan itu sendiri. Begitulah cara-cara iblis. Bagaimana menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan manusia. Alhamdulillah. Dan lebih bersyukur lagi kita punya negara, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira yang bisa berketuhanan yang Maha Esa sesungguhnya umat yang beragama apa kira-kira? Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Alhamdulillah Allah takdirkan Indonesia ini lingkungan juga masyarakat Muslim, dan lebih bersyukur lagi yang tinggal di Nusa Tenggara Barat dan di Lombok ini. Dan lebih bersyukur lagi dibuatkan pula Islamic Center ini. Dan bersyukur pemimpin-pemimpinnya pun menjadi pemimpin kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mungkin jin-jin muslim juga banyak ini di sini. Sehingga kesempatan kita untuk menjalankan agama kita, menegakkan kalimat tauhid, menjadi orang bertakwa, terbentang jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Kita harus senantiasa memuji Allah karena Allah tidak punya sekutu dalam kepemilikan dan kekuasaan jagat raya. Karena Allah tidak punya partner, Allah tidak punya teman selevel yang bisa ikut mengelola jagat raya ini. Kalau Tuhan ada dua atau tiga atau banyak, kira-kira apa jadinya dengan dunia ini? Law kana fihima alihatun, seandainya di dunia ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah, apa jadinya kira-kira? Tuhan yang satu pengen ada bencana, Tuhan yang lain mengatakan tidak gitu. Bertikailah di antara Tuhan itu. Dan apa jadinya jagat raya ini? Alhamdulillah, katakan, Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersyukurlah orang-orang yang punya keyakinan lurus bahwa Allah itu ahad. Allah itu adalah tunggal, satu-satunya. Tidak ada yang hak untuk disembah dalam bentuk cinta, harap, takut, dan pasrah kecuali hanya kepadanya. Allahus samad. As-samadiyatu hiya al-maqsud fil hawa'iji wa talab. Begitu kira-kira tafsir makna as-samad. Kita semua akan menjadi orang-orang yang samidun, teguh, tegar, kuat di atas jalan la ilaha illallah, kalau kita sudah menjadikan Allah satu-satunya as-samadiyah. Allah lah pusat semua kebutuhan, Allah pusat semua permintaan, Allah pula satu-satu yang bisa memenuhi semua keinginan dan angan-angan. Allahus samad. Itulah yang disebut dengan akarnya yang kokoh dan rantingnya yang menculang, orang-orang bertakwa itu. Dasar keyakinannya mengakar kuat dengan mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi pada saat yang sama dia memberikan banyak manfaat setelah dia berlindung dan memohon kepada Allahus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan sehingga tidak punya bapak dan kakek, juga nenek. Tidak melahirkan sehingga tidak punya anak keturunan dan cucu. Intinya tidak ada inner circle Tuhan. Tidak ada kelompok terdekat Tuhan. Orang yang terdekat dengan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Walam yakullahu kufuwan ahad. Ciptaannya, perbuatannya tidak ada yang menyerupai dalam bentuk dan rupa, dan tidak akan pernah ada yang menyetarai dalam kualitas. Tidak ada yang menyerupai dan tidak ada pula yang menyetarai. Begitu kira-kira keyakinan singkat tentang walam yakun lahu kufuwan ahad. Inilah sebetulnya yang disebut dengan rahmatan lil alamin sebagai seorang muslim itu. Yang pertama kali yang harus kita miliki menjadi seorang muslim yang disebut dengan istilah muslim yang rahmatan lil alamin. Kalau dalam Pancasila barangkali kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sebetulnya mau berbicara tentang bagaimana cara masuk surga sekeluarga. Tapi langsung isi sebelum judul, karena judulnya sudah diumumkan semalam. Dan dasarnya dari sini semua mulainya. Dan ini tanggung jawab orang tua bagaimana menghujamkan nilai-nilai tauhid dulu dalam rumah tangganya. Sehingga tadi saya gambarkan dengan hal-hal yang sederhana untuk kemudian kita tanamkan sistem nilai itu kepada anak-anak, tapi sekaligus saya bicara Pancasila supaya memang ini bisa dikonsumsi di seluruh Indonesia. Dan agar nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang ada dalam peradab itu sesungguhnya bisa kita laksanakan. Dan tidak mungkin bisa menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab kalau belum berketuhanan yang Maha Esa. Saya tanya dosen-dosen di fakultas FISIP, ahli-ahli politik, adil itu apa sih definisinya? Siapa yang tahu bisa bantu saya, apa itu adil? Tidak zalim, iya saya tahu tidak zalim. Zalim itu apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya pakai celana dalam di luar. Nah, ini zalim enggak? Ya. Tapi sudah zalim mengaku super pula. Ini jadi super zalim sebetulnya namanya. Ya. Jadi orang zalim adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang adil, nah itu al-adl wad'u syai fi mahallihi. Orang yang senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu kemanusiaan yang adil. Jadi manusia Indonesia yang adil yang bagaimana? Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini luar biasa para pendiri bangsa ini. Mengkategorikan dengan dua kategori untuk menjadi manusia Indonesia itu. Yang sebetulnya akan menjadi manusia unggulan. Adab bukan hanya sebatas etik. Bukan sebagai akhlak. Tetapi di situ adalah berkaitan dengan peradaban al-hadharah. Hadharah Islamiyah yang kita maksud. Saudara-saudaraku, sebetulnya gejolak yang belakangan ini terjadi, ini saya ceritakan supaya nanti keluarga juga difahamkan. Sebab semua yang hadir di sini agak protes kalau saya cuma bicara soal keluarga. Mau bicaranya yang rada-rada hangat-hangat sedikit gitu ya. Atau yang panas-panas. Begini. Kenapa kok tiba-tiba marak saya Pancasila? Memangnya ada yang belum Pancasila gitu. Saya NKRI. Loh, memang kita nih di negara mana saat ini? Saya Bhinneka Tunggal Ika. Ada problem apa? Bukannya sudah selesai Bhinneka Tunggal Ika ini? Oh, mungkin karena ada yang sedang bangkit gairahnya ini. Gairah Islamnya ada yang sedang menaik. Ini yang barangkali membuat situasi menurut yang kepanasan gitu. Ini dianggap sebagai sebuah ancaman. Saya kira ini sebuah kekeliruan. Ya, ini sebuah kekeliruan. Terus apa yang terjadi sesungguhnya, Ustaz? Yang sesungguhnya terjadi adalah Allah sedang menurunkan izzah Islam di Indonesia saat ini. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tuh kan saya bilang memang udah pada pengen yang hot-hot sepertinya. Orang Lombok ini gak boleh diprovokasi sedikit, langsung meledak gitu. Jiwa Islamnya langsung. Baik, dan ini sesungguhnya. Yang sesungguhnya sedang Allah turunkan di Indonesia ini adalah izzah Islam. Apa izzah Islamnya? Dan ini jangan sampai keluarga kita juga tidak mengikuti perkembangan. Saya mau tanya, sekarang gairah berislam kita sedang meningkat atau tidak? Gara-gara siapa? Allah. Gara-gara Ahok lagi. Ini belum bisa move on nih, masih marah. Gara-gara Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan situasi ini. Gitu ya. Situasi ini yang takdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Lombok menjadi bagian penting terhadap turunnya Isa Islam ini dan kebangkitan Islam di Indonesia ini. Ayo mulai deh takbir lagi nanti. Sabar dulu, belum. Tunggu komando takbirnya ya. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana. Umat Islam sekarang punya paradigma Islam dalam melihat sesuatu. Dalam melihat politik, sudah mulai melihat dengan cara Islam gak? Udah kan? Udah, contohnya apa? Ya pokoknya, gimana ya menjelaskannya? Istilah-istilah di pusat, konstituen yang memilih berdasarkan politik identitas, ini di atas 40%. Dia memilih pokoknya berdasarkan agamanya gitu. Ini pemilih-pemilih die hard gitu istilahnya. Bahasa Lomboknya apa die hard ini ya? Hah? Ya pokoknya begitulah. Gitu. Pokoknya memilih berdasarkan agamanya. Ya itu nomor satu. Dan ini tiba-tiba menjadi sebuah polarisasi politik di Indonesia ini. Dan ini dikhawatirkan kalau menjadi mainstream. Aduh, ketinggian bahasanya. Agak turun sedikit. Pokoknya umat Islam sekarang mau memilih pemimpin berdasarkan pandangan agama, begitu? Nah, itulah kira-kira. Begitu pula dari sisi hukum. Ya, kita doakan mudah-mudahan nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah tegak di Lombok ini. Makanya jangan salah milih nanti ini, dalam waktu dekat ini. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang siap membawa aspirasi Islam dan umat Islam. Setuju? Setuju. Ya. 10 tahun yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini sungguh pondasi peradaban ke depan. Tapi gak cukup 10 tahun itu. Tapi Pak Wakil gak boleh maju lagi kalau sudah 2 periode atau Pak Gubernurnya. Gimana ke depan ini? Ya kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam melihat masalah hukum, masalah sosial, masalah budaya. Ini bukan cuma di Lombok, walaupun di Lombok agak terdepan gitu ya dalam hal ini. Tetapi di daerah-daerah lain pun sudah mulai kelihatan. Ini izzah Islam yang sedang turun. Dan ini mewah sekali. Barang mewah. Saya pernah berkumpul dengan ulama-ulama dan tokoh di Solo Raya. Saya bertemu, saya bilang, para ulama, para tokoh, kira-kira kalau harus membangkitkan giroh yang seperti ini kan terjadi begitu saja kan? Kita tidak tahu siapa yang mentarbiah ini semua. Kenapa situasinya tiba-tiba begini? Seandainya kita punya target ini ingin menciptakan seperti situasi sekarang ini, berapa kali kita harus muktamar dan berapa biaya yang keluar? Jawabannya, ya kita baru rapat aja sudah berantem apalagi. Begitu kan? Kan kita terkoyak-koyak kemarin dalam menilai saudara, betul gak? Ada hanya gara-gara beda peci, wah ini bukan kelompok saya. Satu lagi, wah ini berjenggot panjang, masalah besar. Ada lagi tidak pakai sorban, jadi masalah lagi. Ada lagi soal celana lagi ke atas mata kaki dan tidak. Tapi sekarang bukan cuma izzah Islam yang sudah Allah turunkan itu mewah. Yang sekarang Allah turunkan kepada kita semua adalah modal kuat untuk menang. Apa itu? Ukhuwah Islamiyah. Ini baru takbir ini. Allahu Akbar. Ini sekarang kita punya kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah paksa kita bersaudara, betul enggak? Ini siapa yang meruntuhkan sekat-sekat dinding, tembok-tembok yang selama ini membuat kita susah untuk bersatu? Hatta Tuan Guru Bajang yang tadinya tidak dikenal di seluruh Indonesia kecuali hanya di sekitar Lombok, hanya gara-gara dikasih satu kasus. Ya. Kalau Allah hendak memuliakan seorang hamba, dihinakan dengan hinaan kecil untuk dinaikkan. Sekarang saya mau tanya, ini zamannya sudah naik juga enggak kelasnya, kira-kira begitu. Kalau Anda tiba-tiba misalnya diuji seperti Tuan Guru kemarin, apa yang Anda lakukan kira-kira? Hah? Nah, itu bukan orang Lombok. Orang Lombok itu cinta persatuan Indonesia. Orang Lombok itu manusia yang adil dan beradab. Bahkan lebih dari itu, berakhlakul karimah. Sabar gitu ya. Saya mau tanya dulu, sudah naik kelas atau belum ini? Kalau doanya dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Nah, ini kelas basic. Kalau doanya tidak dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Bersabar. Nah, ini kelas basic. Mau naik kelas? Nah, itulah gunanya saya datang ke sini supaya naik untuk memberitahu. Kita berdoa biasanya yang kita minta maunya kita atau maunya Allah? Maunya kita. Terus Allah belum kabulkan. Maunya Allah bagus atau buruk? Bagus. Jadi kalau doa tidak dikabulkan maunya siapa? Maunya Allah. Bagus mana? Kemauan kita atau kemauan Allah? Jadi kalau doa kita tidak dikabulkan harus bagaimana? Bersyukur. Yang bilang bersabar belum naik kelas ini. Jadi sekarang saya mau tanya sekali lagi yang sudah naik kelas. Kalau doa tidak dikabulkan bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Bersyukur. Nah ini sudah naik kelas ini. Sebab kita sering bunuh diri dengan keinginan kita sendiri, betul gak? Keinginan Allah pasti? Pasti lebih baik dari kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebab ridha terhadap kehendak Allah, itulah yang membuat kita bisa masuk ke surganya. Nah, jadi jamaah kuliah subuh memang dapat materi yang lebih tinggi daripada jamaah maghrib dan isya itu. Kelasnya beda memang jamaah subuh ini. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Terus kalau doanya dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Jadi masih rada-rada koslet cara berpikir. Kalau doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rezeki datang, bersabarlah, jangan makan sendiri. Jangan terlalu berbahagia untuk diri sendiri. Boleh jadi itu istidraj. Ya. Boleh jadi Allah sedang celakakan kita dari sisi yang kita sukai, betul enggak? Iblis itu mencelakakan Adam dari arah yang disukai Adam atau yang tidak disukai oleh Adam? Disukai. Jadi kalau kita mendapatkan yang kita sukai, bersabar atau bersyukur? Bersabar. Ah, sudah naik kelas. Memang udah enggak waras kalau naik kelas itu ya. Oke, sekarang saya ingin uji sudah lulus belum. Jadi kalau doanya dikabulkan bersyukur atau bersabar? Bersabar. Bersabar, bagus. Ini udah naik kelas ini. Walaupun masih tingkat middle. Tadi low sudah naik middle. Yang betul sebetulnya yang kelas tinggi. Kalau doanya dikabulkan rezekinya banyak, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puja dan puji bagi Allah. Ya, yang dengan nikmatnya maka akan aku sempurnakan kesolehanku. Ya, dengan kesabaranku tadi aku akan bersyukur dengan berbagi, dengan memaafkan, dengan berakhlakul karimah. Terus kalau doanya tadi tidak dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Kalau perlu naik lagi. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Karena segala situasi adalah karunia sebetulnya, bukan cuma sekedar iradah dan kunroh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu, minnah ilahiyah. Semua yang terjadi itu adalah pemberian yang indah, karunia yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istri di rumah. Bersyukur punya istri seperti dia? Saya coba tanya terserah. Kurang mantap tadi bersyukur. Bu, bersyukur enggak punya suami seperti dia? Diam-diam yang suami diam. Saya mau dengar suaranya ibu-ibu. Bersyukur enggak punya suami seperti dia? Nah, agak-agak frekuensi terganggu. Gitu ya. Maka saya sudah tahu ini frekuensi kacau. Perceraian sekarang itu 70% itu sebabnya bukan talak, tapi khulu. Silakan cek di KUA di Lombok, wallahu alam. Ada ketua KUA di sini? Kepala KUA atau pengurus KUA? 70% kasus datang ke KUA itu masalah rumah tangga. Dan kasus perceraian itu 70% bukan karena talak, suami menceraikan istri, tapi karena khulu. Istri yang minta dilepas. Gara-gara apa? Gagal jadi suami. Gara-gara gagal menjadi ayah. Ibu bersyukur punya suami seperti dia? Ada yang bilang syukur, ada yang bilang tidak. Jadi kurak. Baik. Nah, sekarang mari kita dudukkan masalahnya. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan terbesar seorang istri di rumah, Bapak jawab, benar atau salah? Ya, benar atau salah? Umumnya kesalahan terbesar seorang istri itu adalah cerewet, betul? Betul atau salah? Betul. Ini salah faham. Tidak ada perempuan yang cerewet. Yang betul adalah karena kecerdasan verbal perempuan 3 kali lipat dari laki-laki. Betul, Bu? Betul. Iya. Karena perempuan tuh semua harus diomongin. Maka hati-hati kalau punya anak sering ditinggal oleh ayahnya. sehingga kebanyakan asupan ibu nanti, itu berbahaya. Nih, kalau anak banyak asupan dari ayah, keluar dari masjid sendalnya hilang. Ya. Wah, ini kenapa sendal gak ada? Ini pasti diambil sama yang punya ini. Gitu. Nah itu berarti anak bapaknya. Artinya tidak terlalu masalah. Tapi kalau kelamaan sama ibu, tadi kan sendalku di sini. Memang sih ada sendal yang sama, sendal L, tapi kan punya dia XL, punya aku L. Kenapa ada yang sama? Wah ini anak emaknya ini kayak begini. Ya. Jadi perempuan itu memang harus dibicarakan semuanya. Makanya jangan sampai satu grup dengan perempuan di WA itu. Bahkan ya banyaklah yang perlu dibicarakan. Dan ini salah paham, jadi tidak ada perempuan yang cerewet. Ya, betul Bu? Nah. Tahu gak kesalahan terbesar seorang suami di hadapan istri? Egois. Betul Bu? Betul. Dan ini salah paham. Tahu gak kesalahan terbesar seorang suami kedua di hadapan istri? Kesalahan terbesar seorang suami yang kedua di hadapan istri adalah egois, betul Bu? Ya. Ada tidak-tidaknya sedikit gitu. Tapi betul, ini yang saya sampaikan ini survei hampir seluruh Indonesia. Tapi ternyata hampir seluruh Indonesia perempuan salah menilai laki-laki. Bu, tidak ada laki-laki egois. Apalagi ibu bilang laki-laki itu tidak punya perasaan. Betul Bu? Bukan laki-laki yang tidak punya perasaan, kamu yang kurang otak. Gitu. Ya karena laki-laki memang terlalu logik, selalu memainkan logikanya. Sementara perempuan banyak menggunakan perasaan. Bukan perempuan gak punya otak maksud saya. Kalau perasaannya yang sedang bermain itu otaknya kalah gitu. Betul gak? Jadi sebetulnya yang egois itu perempuan. Contoh. Ini Bapak jawab ya, setuju atau tidak. Ibu-ibu, ini saya sedang tunjukkan sebetulnya beresiko buat saya. Sebab saya membongkar rahasia laki-laki, Bu. Tapi gak apa-apalah, sudah. Bagi komisi nanti buat saya, Bu ya. Laki-laki itu makhluk paling bodoh, idiot dari sisi ekonomi. Mau tahu buktinya sekarang saya buktikan. Pak, harta suami adalah juga harta istri, setuju? Setuju. Inilah bodohnya. Ibu, saya mau tanya. Harta suami, harta istri adalah juga harta suami. Setuju? Tidak. Jadi siapakah yang egois? Tega-teganya bilang suami pelit, gitu kan? Bukan suami yang pelit, itu cuma gara-gara barang-barang semua di pasar, di mall, penting semua buat kamu. Sehingga kadang gak bisa bedain mana yang penting, mana yang tidak penting. Pak, tolong jawab, setuju atau tidak? Ini sekaligus menunjukkan betapa idiotnya laki-laki itu. Utang istri adalah juga utang suami, walaupun istri sudah bekerja. Setuju? Setuju. Bodoh gak laki-laki, Bu? Sekarang kita balik. Bu, utang suami adalah juga utang istri. Tidak. Jadi siapakah yang pelit? Udah terima nasib. Tetap saja yang egois adalah suami. Yang pelit juga suami. Kenapa istri bisa menghutangkan, itu jawaban nanti. Udah begini. Ada yang rumah tangganya masih sering berkelahi? Masih suka cekcok? Banyak. Saya mau kasih tips pagi hari ini. Insya Allah cara sederhana ini ampuh sekali. Dan insya Allah pulang berbahagia lagi. Dan ini teori ini sudah saya praktekkan. Dan ini sebetulnya temuan seorang syekh, dia bilang, alhamdulillah Allah karuniakan saya menjadi penemu mutakhir. Kalau Thomas Alva Edison penemu ini, Einstein adalah penemu itu, saya penemu terakhir, dia bilang. Bagaimana cara membahagiakan keluarga? Berhenti dari semua percekcokan dan pertikaian. Mau? Mau. Begini. Ini khusus buat suami mulainya. Sebab yang keroknya di suami sebetulnya. Kalau satu hari nanti kita pulang istri marah, ya, saran saya jangan keluarkan alasan, jangan. Sebab dia tidak butuh alasan. Dan jangan coba-coba keluarkan satu alasan, dia sudah siapkan 10 peluru serangan baru. Ini pagi-pagi dia sambil cuci piring, awas nanti kalau dia pulang. Saya akan bilang B gitu ya. Kalau dia jawab, saya akan bilang C gitu. Siang dia berpikir lagi, nunggu sore, nunggu Anda pulang. Maka sementara Anda sibuk dengan semua urusan Anda, dia udah siap-siap dari pagi, dari siang. Kalau sampai dia bilang C, saya akan bilang D. Kalau dia coba-coba jawab, nah gimana ya caranya kalau dia jawab? As audience, tanya teman, kalau suami kita begini kita harus bagaimana? Oh, kita harus begitu. Ya sudah, nanti sore dia pulang, kita pulang, melihat dia marah, saran saya lakukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar diceramahi oleh komisaris di rumah, Umar membantah atau diam? Ah, itulah lelaki kuat itu. Lelaki lemah itu adalah yang suka mengancam-ngancam istri, itu lelaki lemah. Yang suka menghadapi istri dengan amarah, itu lelaki lemah. Apalagi sering berkata cerai, itu lelaki lemah. Dan memang lelaki itu lemah di hadapan perempuan. Makanya tidak ada obat kuat untuk perempuan. Selalu obat kuat untuk laki-laki. Itu artinya laki-laki lemah. Gimana Bu, terus? Saya tanya Bu, terus atau sudah? Terus? Anda puas, saya lemas. Ibu-ibu maunya terus. Bapak-bapak? Lanjut. Yang mau lanjut beli obat kuat ya. Baik. Jadi kalau mau selesai persoalan rumah tangga, ini sederhana. Lebih baik minta maaf. Dan jangan terlalu jujur. Karena dia udah persiapan. Kalau dia bilang E, saya akan bilang F. Kalau dia terus melawan, saya akan menyanyikan lagu. Bang SMS, siapa ini bang? Gitu. Ya padahal kan yang namanya SMS ini multitafsir. Apalagi bahasa gambar gitu kan. Udah lebih baik minta maaf. Maaf sayang, aku khilaf. Khilaf, khilaf. Kemarin khilaf, sekarang khilaf lagi. Ya namanya juga manusia. Manusia macam apa? Sudahlah, jangan marah terus, nanti kamu cepat tua. Biar kamu tahu, rasain tidur sama nenek-nenek. Kan gitu. Makanya saya bilang, gak usah dijawab. Mendingan bilang, maaf. Maaf saja. Kalau perlu setelah selesai khilaf, taruh semua ini, astagfirullahaladzim. Ini sebabnya mungkin aku terlalu cinta dunia. Taruh semua uang itu di atas meja itu, taruh semua. Taruh semua. Setelah itu pergi mandi sana sudah. Dan kalau uang tiba-tiba tidak ada di tempatnya, bukan tuyul yang mengambilnya. Maafnya diterima. Ya. Berdiri di depan meja dan tempat uang tadi, alhamdulillah ya Allah. Berarti telah kau kabulkan harapanku sudah. Nanti dia di belakang cikikikan. Dia akan telpon lagi temannya. Bagaimana tadi? Pura-pura khilaf gitu. Terus-terus, ya aku marahi. Lalu dibilang apa? Minta maaf. Terus kamu maafkan? Tidak, saya serang lagi. Terus ujungnya bagaimana? Dia taruh uang di atas meja. Ah, gitu. Kalau begitu bilang sama suami kamu, bikin kesalahan lagi. Kan, gitu. Jadi Pak, itu perempuan itu sebetulnya mudah. Tapi jangan terlalu jujur, saya katakan tadi. Pilih aku atau dia? Jangan jujur, jangan jujur. Kalau dia sampai pertanyaan itu, pilih aku atau dia? Jangan terlalu jujur, jangan. Walaupun hatimu perih pedih, tidak ada yang lain kecuali engkau sayang, udah bilang gitu. Setelah itu nanya ke belakang muntah dikit, hak gitu. Apa-apa. Untuk kenapa begini? Menurut para psikolog, perempuan itu kalau marah wajahnya tuh oval seperti laki-laki. Ini sudah diteliti, udah saya nggak perlu bicara manajemen. Ini udah hasil penelitian di dunia manajemen. Sekalipun bos itu perempuan, enggak berwibawa dengan amarah. Dan sekalipun pegawai itu perempuan, enggak bisa menerima walaupun bos perempuan itu mencari wibawa dengan amarah, enggak bisa diterima. Tapi kalau laki-laki yang marah, pegawai itu masih bisa menerima. Tapi kalau perempuan enggak bisa diterima. Kenapa? Karena mukanya jelek. Jadi kayak laki-laki. Jadi saat dia marah lalu menuntut, pilih aku tuh dia. Pasti hatimu bilang, ya dialah. Muka lu kayak cowok kan gitu. Saat itu jangan jujur. Ya sudahlah, peluk dia. Kalau perlu tambah lagi tadi, kurang ya kan gitu. Sudah. Ini kesannya bercanda ya. Tapi sebetulnya ibu-ibu, saya sedang menterapi hati bapak-bapak supaya lembut sebetulnya. Ya, menjadi suami yang penuh kasih sayang, sering minta maaf gitu ya. Kemudian perhatian. Begini. Karena rumah tangga ini satuan terkecil dari sebuah bangsa. Kalau satuan terkecil dari sebuah sosial, ikatan sosial ini rusak, maka rusaklah bangsa itu. Maka kalau kita lihat problema anak, semua persoalan itu bermula dari rumah tangga. Sekjen Kementerian Sosial pernah bicara kepada saya, Ustadz, ini Kemensos, Kementerian Sosial RI ini, semua proyeknya ini adalah proyek akibat sampah rumah tangga sebetulnya. Itu Kementerian Sosial itu ada, itu gara-gara kacau rumah tangga ini. Tapi ada bagusnya juga ya, ada kementerian jadi ada pegawai, ada pejabat di situ ya. Begini, suasana yang harus kita ciptakan di rumah adalah bangun visi. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alhamdulillah. Al-Qur'an ini menjadi GPS bagi kita untuk bisa membawa keluarga masuk surga. Tapi harus punya visi berumah tangga itu. Apa visi rumah tangga itu? Katakan bahwa keluarga kita harus masuk surga semuanya. Masuk surga sekeluarga. Ini sebetulnya cerita dari pengalaman pribadi saya. Saya mengoreksi diri saya sendiri sebagai seorang ayah. Saya tatap anak-anak saya. Ya Allah, kalau ada salah satu dari anak saya masuk neraka, pasti sayalah yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tatap istri saya yang sudah tidak muda lagi, yang udah mulai keriput gitu kan. Dulu perasaan seger istri saya, kenapa udah kayak begini sekarang? Udah mulai gak keruan bentuknya gitu. Nah, inilah perbedaan laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu konsisten. Perempuan tuh tidak konsisten. Waktu masih muda, pengen istri yang muda atau tua? Muda. Setelah setengah tua, pengen istri yang muda atau tua? Muda. Setelah tua, pengen istri yang muda atau tua? Muda. Nah, ini konsisten. Sekarang kita tanya perempuan. Waktu muda ibu-ibu pengen suami yang muda atau tua? Muda. Setengah tua pengen suami yang muda atau tua? Mulai goyang dia kan. Setelah tua pengen suami yang muda atau tua? Enggak, udah ada judul lagi gitu. Inkonsisten gitu seleranya. Begini maksud saya. Kita mengenal istri dan cinta sama dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu dia masih muda. Ujian kesetiaan perempuan, itu adalah pada saat suami tidak punya apa-apa. Di situ ujian kesetiaan perempuan. Saat suami belum punya apa-apa. Tapi ujian seorang suami itu pada saat sudah punya apa-apa. Dan masalah beratnya adalah, dulu waktu masih muda, belum punya apa-apa, istrinya masih muda. Setelah mulai tua, sudah punya apa-apa, istrinya sudah. Nah, di sini nih. Ya. Persimpangannya. Ditambah lagi dengan penyakit laki-laki yang konsisten sukanya dengan yang muda. Ini persoalan kita. Jadi saya enggak terlalu bicara soal dalil. Kalau kita hanya berkutat di situ saja, rumah tangga ini memangnya untuk apa? Yang paling baik adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, lindungi dirimu dulu dan keluargamu dari siksa api neraka, lalu gandeng tangan istrimu ke surga. Berjuanglah kamu yang sudah mengambil dia dengan janji yang kuat, tarik tangannya, peluk pundaknya, bawa dia ke surga, bimbing dia. Anak-anakmu tatap. Jangan biarkan satupun diantara mereka yang dimangsa oleh iblis dan setan itu. Dekap erat. Peluk anakmu. Wahai ayah. Mulai dengan komunikasi. Ini kebanyakan ayah ini bisu. Kata-katanya sudah dihafal oleh anak-anaknya. Coba ya, sebentar lagi pasti ayah saya bilang. Salat tuh kan gitu. Ntar lagi coba dengar nih, habis ini bilang tidur. Ya. Cuma itu kata-katanya. Anak-anak itu seperti Rasulullah SAW, bahkan bergulat dengan cucunya. Berkasih sayang pada anak-anak. Di dalam Al-Quran, doa terkait anak mayoritas itu dari ayah. Tapi prakteknya yang sering mendoakan anak itu ayah atau ibu? Ibu. Ayah apa yang didoakan? Hah? Allah merzuknakan kita. Rizqan tsanian wa tsalitsan wa rabi'an. Kelas khatam tuh. Udah khatam dia. Kita masih Baik. Jadi tugas kita nih sebagai seorang ayah ini berat sekali. Bagaimana membimbing anak dan keluarga masuk surga? Mulai dari yang sederhana. Ciptakan pola komunikasi surgawi di rumah. Bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannatin sulatun minal awwalin wa sulatun. Saya membaca ayat la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Terus illa qilan salaman salama. Ini al-muqarrabun. Di surga itu, bagi siapa yang ingin masuk surga sekeluarga, ciptakan suasana surgawi di rumah. Di surga itu pola komunikasinya la yasma'una fiha lagwan, tidak ada kata yang sia-sia. Lagu dalam bahasa Melayu mungkin diambil dari kata bahasa Arab itu lagwan, lagwun. Perkataan sia-sia. Wala ta'thima, tidak ada perkataan-perkataan dosa. Suami yang paling menyakitkan hati istri adalah yang gampang mengucapkan cerai, talak dan sejenisnya. Itu sangat menyakitkan. Itu tanda-tanda suami yang tidak beradab sebetulnya. Sangat menyakitkan bagi seorang istri. Gampang putus asa. Tidak ada, jangan ada pola komunikasi laguan wala tasiman. Pola komunikasi apa yang harus kita kembangkan di dalam rumah? Saya ingin beritahu kenapa mulai dari pola komunikasi. Semua perceraian ada tiga penyebabnya. Satu, komunikasi. Dua, baru komunikasi. Dan yang ketiga, komunikasi lagi. Kenapa? Karena dia tidak menciptakan pola komunikasi salaman salama. Pola komunikasi rumah tangga surgawi adalah yang pola komunikasinya damai, damai, dan damai. Saya tidak perlu jelaskan detail-detailnya karena panjang dan sudah terbit matahari dan sebentar lagi sholat syuruk. Ini jam berapa? Sudah lewat? Khalas. Udah masuk? Tapi belum habis? Belum habis kan? Coba lihat. Masuk 5 menit. Oke. Ada baiknya kita dapat pahala umroh lah ya. Sholat isyrok dulu. 2 rakaat sekarang baru nanti kita intisari dan penutup. Ya. Sekarang sholat sunnah 2 rakaat. Jangan kehilangan pahala umroh. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pola komunikasi, apa yang harus kita kembangkan di dalam rumah tangga adalah menciptakan suasana. Nah, suasana yang harus kita ciptakan, bagaimana setiap sudut rumah ada sudut-sudut surga yang kita bangun di dalam rumah. Jangan ikuti pola-pola kehidupan yang keliru. Ada enggak rumah yang sudah berubah menjadi home theater? Ya, memindahkan bioskop ke rumah, ada? Ada. Tidak puas, dia buat sudut minibar di rumah, ada enggak? Ada lagi. Jadi pindahkan bar ke rumah. Bahkan kalau perlu gelasnya seperti di bar, kursinya juga seperti di bar. Di sana lagi sudut apa misalnya? Piano klasik. Padahal musik yang paling disenangi oleh setan itu ala Beethoven dan Mozart. Karena ya ada salah satu adik saya itu pengajar ilmu itu, piano itu. Kenapa jadi begini membuat sudut rumah? Saking banyak uangnya dibikinlah game zone, sudut games di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah itu harus menjadi rumah ibadah. Rumah itu harus menjadi rumah ilmu. Rumah kita itu harus menjadi benteng pertahanan terakhir kita dari berbagai serangan sosial. Dan kalau perlu, rumah itu harus menjadi spot untuk ke surga. Gimana caranya? Ibu-ibu, ibu-ibu sebetulnya bisa melipat gandakan rezeki suami walau tidak harus keluar rumah. Caranya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, selalu ada rezeki di situ. Bahkan buah-buahan musim panas di musim dingin ada di mihrabnya Maryam, begitu pula sebaliknya. Bertanyalah Zakaria, dari mana rezeki ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Ini datangnya dari Allah. Ada spot. Titik di rumah yang paling disukai jin dan setan nomor satu adalah toilet. Betul. Walaupun itu di rumah Nabi, pasti ada setannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Tapi untuk zaman sekarang, ada titik setan yang paling banyak, lebih banyak daripada toilet di rumah itu. Umumnya ruang TV, itu tempat yang setan di rumah itu. Harusnya yang kita ciptakan di rumah adalah spot surga, spot malaikat. Di mana itu? Al-mihrab. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di mana Zakaria itu mendapatkan banyak rahmat Allah sehingga datanglah malaikat kepadanya menginformasikan bahwa kamu akan punya anak, anakmu akan bernama Yahya. Di mana Zakaria mendapatkan informasi bakal punya anak? Di mihrab. Abu Darda sepanjang malam lebih suka di mihrabnya ketimbang dalam pelukan istrinya. Sehingga seringkali istrinya mendapati tetesan-tetesan air mata Abu Darda yang sepanjang malam berada di mihrabnya itu. Ini spot di mana malaikat suka sekali titik itu. Kalau kita ke Masjid Nabawi, di mana titik Rasulullah paling mendapatkan rahmat? Raudhah. Ada spot-spot itu, titik-titik itu. kalau rumah dijadikan sebagai rumah ibadah. Spot-spot surgawi itu. Dan rumah kita harus jadi rumah ilmu. Homeschooling. Rumah kita harus kita jadikan sebagai rumah ilmu. Itu nomor dua. Jangan salah. Rumah ilmu adalah di mana ayah dan ibu membacakan minimal satu ayat dan satu hadis setiap hari. Di mana suami membacakan ayat ke istri. Istri didelegasikan membacakannya kepada anak-anak. Itu yang minimal. Bu, guru besar saya, demi Allah, adalah saat ini saya yakini ibu saya sendiri. Ibu sayalah yang mengajarkan saya dari alif sampai ya. Ibu saya membimbing saya, walaupun dia bukan guru ngaji dan tidak ahli baca Quran, dia harus mengkhatamkan saya di depan matanya langsung dengan telinganya sendiri. Dia tidak biarkan saya menuntut ilmu apapun sebelum saya khatam Quran di hadapannya. Cuma itu cita-cita pendeknya. Setelah itu silahkan nak belajar kemana saja. Itu yang membuat saya tidak akan pernah bisa lupa. Dan semoga semua yang saya ajarkan 100% pahalanya juga buat ibu saya. Bu, seorang teman saya pengurus masjid. Itu kalau sholat subuh banyak sekali jamaah subuhnya. Karena dia melayani jamaah subuh lebih mulia daripada melayani tamu di pernikahan. Tamu di pernikahan adalah orang yang datang untuk berpesta. Orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang membuat dia menarik menjadi pelayan subuh itu? Karena setiap malam jelang subuh, dia dibangunkan oleh ibunya. Dan ibunya membangunkan anak tidak pernah dalam keadaan pakai daster. Selalu dalam keadaan pakai mukena. Dan kalau anaknya ini kemudian mau berwudu, melihat bahwa ibunya sudah beraktivitas semalaman. Itu yang paling berkesan bagi si anak laki-laki ini dari ibunya. Seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal. Perempuan sebetulnya tidak wajib sholat subuh ke masjid setiap hari. Tapi demi anaknya yang ibu ini ibu tunggal, agar anak laki-lakinya konsisten sholat jamaah, dia gendong dalam gelap setiap hari. Dia genggam tangan anaknya setiap hari pergi ke masjid sejak kecil. Itu yang membuat kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadi seorang ahli ibadah, ahli ilmu. Bermula dari ibu yang membimbingnya. Jangan terlalu percaya dengan sekolah. Karena sekolah tidak diwajibkan sebagaimana kamu sebagai orang tua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah menanamkan tauhid, membentengi anak dari kemusyrikan, dan yang ketiga, disiplinkan anak pada agamanya. Agar dia lebih disiplin dengan aturan Tuhannya ketimbang kepada tunduk kepada manusia. Nah terakhir, ke depan insya Allah, saudara-saudaraku khusus yang berada di sini, kalau rumah tangga kita sudah beres, kita perbaiki masyarakat, kita perbaiki bangsa ini. Kalau istri itu sudah taat, sudah setia, wajib kita cintai. Tapi kalau sudah berkhianat dan tidak taat, wajib dibimbing dulu. Jangan langsung. Dibimbing dulu. Diarahkan dulu. Ditarbiyah dulu. Ya, sampai titik akhir. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Inilah sedikit bekal, tapi ini akan menjadi modal kuat di tengah masyarakat ini. Karena saya dapati banyak mujahid-mujahid ini kasar sama istrinya. Baru ditanya sama istrinya dikit, mana uang belanja bulan ini? Allahu Akbar! Gitu. Orang dibutuhkan uang belanja, Allahu Akbar. rajin sholat subuh berjamaah, pulang sampai di rumah, bangun kamu, mau jadi penduduk neraka kamu? Gitu. Anaknya bilang, ini bapakku atau malaikat penjaga neraka kan gitu. Jadilah orang-orang yang senantiasa menyebarkan kasih sayang khususnya di dalam rumah. Nah setelah itu tinggalkan rumah, silakan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan anakmu anak yang tegakkan Islam dimanapun dia berada. Minta kepada Allah agar anak kita wakafkan, kita wakafkan anak kita menjadi pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Didik anak kita. Silakan pergi nak, pergi ke Spanyol, tapi jangan jadi TKI seperti Tariq bin Ziyad. Pergi ke Spanyol, kalau perlu bakar perahu kamu dan islamkan Eropa dan bercahayalah Eropa pada saat itu. Itu orang yang punya izzah itu. Jadikan bangsa Indonesia yang keluar negeri diaspora, diaspora Indonesia yang tegak lahirnya dengan izzah Islam. Didik anak kita jadi diaspora, diaspora Indonesia di luar negeri yang memberikan manfaat sebesar-besarnya di mana mereka berada. Dan itu semua bermula dari rumah. Buang jauh-jauh kebohongan pahlawan devisa, pahlawan devisa. Problema sosial yang harus kita perbaiki dari sekedar devisa lebih mahal. Belajar dari Thailand. Sekarang Lombok alhamdulillah untuk Mandalika saja butuh 15 ribu tenaga kerja. Dari mana harus diambil? Harusnya dari Lombok. Kita harus didik anak-anak kita menjadi dai-dai wisata halal. Saya agak miris memang lihat Senggigi malam itu. Oh, ya bagaimana ya? Maksiat harus ada di muka bumi, tetapi insya Allah setiap turis yang datang ke Lombok mudah-mudahan berubah jiwanya. Memang harus ada dai-dai pariwisata, bukan cuma polisi pariwisata. Saya bicara. Seandainya di Mandalika nanti hotel-hotel berbintang 5 itu sudah ada, kan paling tidak di setiap kamar itu butuh 1 daun kamboja. Kalau ada berapa ribu kamar di situ, berarti kan ada berapa ribu daun kamboja. Ya. Dan berarti ini kan bisa jadi penghasilan yang luar biasa. Hotel-hotel di sana akan berdiri. Mereka enggak punya waktu bikin bawang goreng. Ibu-ibu, anak-anak gadis yang sudah dilatih bikin bawang goreng itu akan menjadi vendornya hotel-hotel di Mandalika itu. Indonesia ini terpaksa berhutang agar infrastruktur di Mandalika itu, kalau tidak salah saya baca di media, itu kemudian terbangun. Ini berkah buat Lombok. Lapangan pekerjaan tinggal kita jawab dengan skill. Kita jawab dengan ekonomi. Pagi ini saya agak sedih, tapi ya bagaimana ya. Tadinya tukang joget, kemudian tobat. Terpaksa joget lagi. Gara-gara kekurangan maisyah ekonomi. Sebetulnya peluang di Lombok ini untuk menjadi sebuah peradaban baru lewat pariwisata. Menjadi pilar Islam untuk orang yang dari Lombok kemudian keluar lalu membawa kesan yang dalam. Ini bukan cuma menciptakan suasana ekonomi baru. Saya berpikir daripada saya harus bikin apa sekolah lagi, pariwisata, SMK lagi. Kadang-kadang kurikulumnya juga banyak yang gak penting. Sehingga kadang-kadang itu di Bali, Nusa Dua. Itu kan ada namanya Bali BTDC ya. Kalau di sini kan ITDC gitu. Ya di sana Bali Tourism apa development apa center lah gitu ya. Di sana itu terpaksa mendatangkan orang-orang dari luar. Karena kekurangan skill orang setempat. Dan jangan sampai orang Lombok tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan kita sudah bisa mencetak orang-orang yang bisa kita karyakan dari anak-anak kita. Maka tugas ayah, tugas ibu, jangan terlalu mengandalkan sekolah. Didik satu pengusaha di satu rumah. Didik satu dai pariwisata yang hafal Quran dan amanah di satu rumah. Agar setiap orang yang datang ke sini kemudian terinspirasi dengan keindahan negeri sejuta masjid ini. Dari atas menara saya melihat Allahu Akbar, kubah-kubah masjid di mana-mana. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita tingkatkan. Kita tingkatkan skill kita lagi. Cuma kadang-kadang GPS masjid dulu-dulu bukan di Lombok nih, di luar sana, itu pakai hidung. Kalau semakin kuat bau pesingnya berarti sudah dekat posisi. Di sini alhamdulillah bersih semua. Dan ini adalah tanda-tanda kebaikan buat kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Yang hot-hot nanti malam juga kita akan sampaikan. Karena kemarin saya datang ke sini sesuai janji saya. Ya, sesuai janji saya, mudah-mudahan kita mulai dari keluarga dulu. Karena saya melihat ini juga persoalan yang tidak kecil. Ini masalah besar, masalah rumah tangga ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah berkahi keluarga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya dulu diangkat dulu sebentar. Sebentar mohon tertib Pak ya, kalau tertip, mau salaman tertip. Langsung lewat utara, meja. Sebelah utara bisa berbaris langsung. Biar nyaman juga guru kita.